bener bang, orang kalau naik panjat pinang yang paling capek siapa yo? Yang di bawah bang, udah diles-iles lehernya. Mintir sana, mintir kemari. Tetapi orang yang diinjek di bawah kan ngomong, biarin gue sih gak ngapa-ngapa lu injek di bawah, yang penting lu naik atas. Tuh, tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang udah kita naikin sampai di atas, abis hadiah juga galas dewek, oh semuanya. Bis duit rakyat dimakan semua, panci-panci injek repus. Hai deh, bensin dia minum, solar dia minum, wah aspal dia makan. Kayak kabel telepon dimakan juga, najong. Ih, orang kita jadi sengsara gara-gara dia naikin BBM diem-diem aja naikin. Tau-tau udah naik aja, giliran turun 200 perak diumumin. PA bener. Najong lah. Yang begitu minta dua periode.